قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا محمد ابن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء الناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الناس من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان حاء وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد حاء وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم أن محمد ابن أبي محمد ابن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعالما متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب إرضاء السعاة. السعاة yaitu الساعي الساعي yaitu petugas yang mengumpulkan zakat. Yaitu memberikan sesuatu yang menjadikan su'a atau petugas menjadi ridha. Hadis 2295 dengan sanadnya ke Jarir bin Abdullah قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekelompok orang dari orang-orang pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan innanasan minal mutasaddiqina ya'tunana fayadhlimunana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardu musaddiqikum. Mereka mengatakan sekelompok orang dari musaddiqin. Al-musaddiqun bitakhfifis sad wa huwa as-su'ah al-amilun 'ala as-sadaqah, yaitu mereka adalah petugas-petugas yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Jadi orang-orang Arab pedalaman itu mengadukan kepada Nabi bahwa sekelompok manusia dari petugas-petugas itu yaitu nana, mereka datang kepada kami wa yadhlimu nana, mereka menzalimi kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ardu musaddiqikum, berikanlah keridhaan terhadap petugas-petugas zakat yang datang kepada kalian. Qala Jarir, Jarir mengatakan, ma sadara minni musaddiqun mundu sami'tu hadha min Rasulillah illa wa huwa anni radin. Tak ada seorang pun petugas yang keluar dariku, yakni setelah dia datang ke Jarir minta zakat kemudian dia kembali, semenjak aku mendengar dari Rasulullah ini, kecuali dia ridha terhadapku. Apa makna ardu musaddiqikum? Jadikanlah petugas-petugas yang datang kepada kalian menjadi ridha. Ma'nahu bibadril wajib, dengan menunaikan yang wajib. Wal mulatafatuhum wa tarkul masyaqihim. Dengan bersikap santun dengan mereka dan tidak menyusahkan mereka, yakni dengan petugas wajib zakat ini, ya mudahkan urusannya gitu, jangan dipersulit. Dihitung harta kita, dihitung, berikan informasi kepada dia sempurna sehingga di dalam menghitungnya tidak susah. Ya, kalau kita tidak ada petugas zakat dari pemerintah, tapi yang ada apa? Petugas wajib pajak datang hitungin pajak. Ya, biasanya banyak kilah-kilah. Nah, untuk zakat jangan begitu. Jadikan mereka itu nyaman. Berarti ada sikap proaktif dari yang wajib zakat ketika datang petugas zakat. Wa hadha mahmulun ala dhulmin la yufsiqu bihi sa'i. Ini dipahami makna dari zulm ini tidak menjadikan petugas itu menjadi bersikap fasik. Idh law fasaqa lan azala walam yujib ad-daf' walam yajib ad-daf'u ilayhi bal la yujzi. Karena kalau seandainya petugas ini sampai melakukan kefasikan, maka dia tidak pantas, lan azal, dimazulkan dia, dan tidak wajib membayarkan kepadanya. Balla yujzi, malahan tidak sah. Wadzulmu qad yakunu bighairi ma'asiyah. Kezaliman itu boleh jadi tidak di dalam bentuk maksiat. Fa innahu, karena zulm itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Wa yadkhulu fi dzalika al makruhat, masuk dia ke dalam hal-hal yang dimakruhkan. Di dalam memungut zakat, Nabi SAW telah mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, wa iyyakum wa karaima amwalihim, jauhilah olehmu harta-harta yang disenangi oleh pemiliknya. Karaim itu adalah karima, yang mulia. Wattaqu da'watal mazlum, wattaqi da'watal mazlum, wattaqi da'watal mazlum, jauhi, waspadai doa orang yang dizalimi. Yani seorang petugas misalkan datang dia ke pemilik peternak sapi atau peternak kambing, dihitung, oh ini sudah wajib zakatnya, kalau 40 sampai 120 satu ekor, tapi yang satu ekor ini dipilih yang paling bagus, yang paling disukai oleh pemiliknya, lalu itu yang diambil, yang dibawa sebagai zakat. Ini enggak boleh. Itu namanya karaimu amwal, ya, harta yang disenanginya. Maka ini tindakan yang melampaui batas, tidak pada tempatnya. Ini adalah sikap kezaliman, walaupun dia tidak dalam bentuk maksiat. Nah, maka ketika orang-orang Arab pedalaman datang, mungkin boleh jadi petugas-petugas ini ada yang melakukan hal yang seperti itu, sehingga mereka mengatakan, datang kepada kami orang-orang petugas zakat menzalimi kami. Lalu Nabi menyuruh orang-orang tadi, orang yang wajib zakat, untuk bersikap bagaimana orang-orang petugas ini, ya, menjadi ridha. Ini artinya apa? Sikap proaktif, santun kepadanya, sampai berikan yang wajib. Ya, ada yang namanya petugas ketika dipersulit, nah, dia nanti bermacam-macam. Nah, ini maksud dari irda'is su'ah, bersikap menjadikan petugas-petugas zakat itu ridha. Baik, apakah wajib kita mengeluarkan zakat melalui amil? Kalau kita lihat di sini, orang-orang A'rab, A'rab ini adalah orang-orang yang arah pedalaman, arah ke Badu. Mereka adalah orang yang tidak berada pada satu tempat, pindah-pindah. Maka ini perlu dikirim petugas. Tapi kalau orang qura, orang yang tinggal di satu negeri, selalu dia di situ, maka dia boleh mengeluarkan zakatnya, tidak mesti kepada amil zakat. Apalagi hadis-hadis yang lain yang menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat kepada karib kerabat kita yang memang mereka berhak untuk menerimanya. Kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala zakat. Pahala yang kedua adalah pahala silaturahim, dengan kita memberikan sesuatu kepada karib kerabat kita yang memang berhak dia menerima, maka hubungan jalin silaturahim kita itu semakin kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa pemberian zakat tidak mesti melalui amil zakat bagi orang yang tinggal di qura, yakni di kampung atau di kota yang menetap. Tapi orang yang pindah-pindah, ini perlu didatangi. Wallahu ta'ala alam. Nam ahsanallahu ilaikum. Babu taghlidil uqubah min man la yu'addi az-zakah. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما راني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقر أن كنتم فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل من هم من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظفارها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وقال حدثناه أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وقيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدعو إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها. قال حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثله. Bab yang berikutnya taghlidu uqubati man la yu'addi zakah, besarnya hukuman kepada orang yang tidak menunaikan zakat. Dengan sanadnya kepada Abi Dzar, dia mengatakan انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. Aku sampai kepada Nabi, yakni menemui Nabi sementara beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Falamma ra'ani, ketika Nabi melihatku, qal, Nabi mengatakan humul akhsarun wa rabbil Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi demi Rabb Ka'bah. Qala faji'tu hatta jalast, maka aku datang sampai aku duduk. Falam ataqar an qumtu ay lam yumakkinuni qarar wa thabat, aku belum mampu untuk duduk dengan baik atau duduk dengan baik sampai aku berdiri. Faqultu ya Rasulullah fidaka abi wa ummi man hum, Lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku tembus bapak dan ibuku. Siapa mereka itu? Qal humul akhsaruna amwala. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak harta. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi tadi, mereka adalah orang yang merugi, mereka adalah orang merugi. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha min yamin min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilun man hum. Kecuali orang yang melakukan begini, begini dan begini, yaitu di depannya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, dan sedikit orang yang seperti itu. Fihi al-hathu ala sadaqah min wujuhil khair. Jadi maksud di sini, mereka yang merugi itu orang yang banyak harta, kecuali orang yang suka memberi. Dia kasih sini, kasih sini, kasih sini, belakang, pokoknya banyak, banyak harta, banyak sedekahnya. Di sini kata Imam Nawawi, fihi, di dalam ini, al-hathu, dorongan, ala sedekah, untuk mengeluarkan sedekah, fi wujuhil khair, dalam bentuk-bentuk kebaikan. Ada orang datang minta, dia kasih. Ada sumbang untuk masjid, dia kasih. Ada yang perlu, dikasih. Ya. Wa annahu la yaqtasiru ala naw'in min wujuhil bir. Bahwasanya dia tidak hanya mencukupkan satu jenis saja dari kebajikan. Ambo kalau jemaah ke masjid lain, tapi kalau orang minta-minta enggak kasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Dia kasih. Pokoknya ada posisi kebaikan, dia kasih. Ya, tadi ibaratnya dia kasih depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Bal yunfiq fi kulli wajhin min wujuhil khairi yahduru. Malah dia berinfak, mengeluarkan pada setiap sisi dari sisi-sisi kebaikan yang hadir kepadanya. Saya pernah ada seorang ibu dia menceritakan bagaimana, ya, cerita obrolan tentang sedekah. Ada di antara orang yang datang, hampir setiap hari datang ke rumahnya. Ini cara mindset kita untuk melihat. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau positif bagaimana? Aduh, Masya Allah, orang yang memberikan pahala kepada saya sudah datang, kan gitu ya. Daripada kita jauh-jauh pergi untuk bersedekah, dia datang untuk minta sedekah. Sudah datang orang yang mau memberikan pahala kepada kita. Mau gak kita ngasihkan uang kepada dia? Sedekah? Tentu pasti mau, karena dia akan memberikan pahala. Ini yang mindsetnya positif nih. Tapi kalau mindsetnya negatif, apa? Kok dijadikan ATM wak di orang kok? Setiap hari saya datang. Itu mindsetnya negatif itu. Ya. Nah, jadi orang banyak harta, tapi dia beri kemana aja diberi. Pokoknya yang baik. Datang orang nyumbang, minta sumbangan, itu apa, bikin acara benan? Oh enggak, maaf, saya enggak kasih. Ya. Oh, untuk kebaikan ini sosial dan yang dia kasih. Selama tidak ada maksiat. Ya, kadang-kadang di masyarakat datang pemuda, bikin acara pemuda. Mungkin ada sisi kebaikan, tapi banyak ke sisi negatif. Kalau mereka ngotot, saya akan sampaikan, ini saya beri uang untuk beli air. Saya tidak ridha kalau uang saya ini dibelikan rokok, apalagi minuman. Ya, kadang ngotot. Saya, ada yang pernah ngotot, saya enggak kasih. Tapi kalau kebaikan, apapun kebaikan, kita kasih. Kasih aja. Banyak hadis tentang sedekah. Mana qasa sadaqatan min malin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Malah semakin kita memberi, semakin diberi oleh Allah. Ya ibnu Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Nah, jadi orang banyak harta ini merugi, kecuali yang banyak bersedekah. Dalam seluruh bentuk kebaikan. Wa fihi jawazul halaf halif bi ghairi tahlif bal huwa mustahabbun in kana fi maslahah li tawkid amrin aw tahqiqihi wa nafil majaz anhu. Dalam hadis di atas juga terdapat bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta sumpah, karena sumpah itu tujuannya diantara adalah taukidul kalam, untuk memperkuat, mempertegas perkataan kita. Ketika ada orang kita lihat ragu dia untuk menerima berita kita atau informasi kita, kita tekankan dengan sumpah. Nah, ketika ada unsur ragu ini, itu namanya ada penyebab sumpah. Sekarang tidak ada penyebab sumpah. Bolehkah kita bersumpah? Boleh. Ya. Jika di situ ada kemaslahatan, malah dia mustahab. Untuk apa? Li tauqidil amr, untuk mempertegas ya permasalahan. Atau untuk tahqiqihi, mewujudkannya, wa nafil majaz, ya, dan menghilangkan makna lain dari perkataan kita. Ya, kadang-kadang majaz itu satu ungkapan bisa dipaham tafsirkan yang lain. Ini untuk menghilangkan majaz. Ya, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah itu adalah sumpah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang merugi demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Jadi maksudnya apa? Betul-betul merugi, gitulah. Bukan merugi sedikit-sedikit, betul-betul merugi. Lalu ditanya siapa mereka? Mereka orang-orang yang banyak hartanya, menumpuk hartanya. Kecuali orang yang mengkala hakada, wahakada, wahakada, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, dia berikan sedekah banyak. Waqad kathuratil ahadith sahihatu fi halifi rasulillah fi hadhan naw'i li hadhan ma'na. Telah banyak hadis-hadis Nabi yang sahih dalam sumpahnya Rasulullah SAW yang senada dengan ini, yaitu li tauqidil amr wa tahqiqihi, untuk mempertegas ya perintah atau perkara dan betul-betul mewujudkan hakikinya. Wa ma isyaratu ila quddam wara wal jambain fa ma'anahu ma dzakarna annahu yanbaghi an yunfiq mata hadara amrun muhim. Adapun isyarat beliau kedepannya, ke belakang, kiri, kanan, kiri, itu menunjukkan maknanya sebagaimana kita sebutkan di atas, seyogyanya dia berinfak kapan pun hadir. Yani kapan sebab berinfak itu ada, dia berikan. Ya, mata hadar amrun muhim. Kita ada memerlukan, ketika datang perkara yang perlu penting, kita berinfak. Lalu ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin, tidak ada seorang pun dari pemilik unta, sapi dan kambing, la yu'addi zakataha, yang tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamah a'zama makanan wa asmana, maka dialah ya, kecuali dia datang unta, sapi, kambing itu datang nanti pada hari kiamat lebih besar dan lebih gemuk dari apa yang sebelumnya. Jadi kalau untanya kecil dulu, wah, nanti di akhirat untanya besar, lebih gemuk. Tantihuhu biqurunha wa ta'uhu biadfaliha biadlafiha, ditanduk dengan tanduknya, diinjak dengan kakinya. Kullama nafidat ukhraha 'adat 'alai ulaha, ketika habis yang terakhirnya datang yang awal lagi. 100 unta ke 90 ke 100 unta, habis yang terakhir nginjak, datang yang unta yang pertama lagi. Begitu terus diinjak, mumet kali ya. Habis hatta yuqda bainal ibad, sampai selesai peradilan terhadap manusia. Ya, berarti ini bukan azab dalam api neraka ini. Ya, bukan azab dalam api neraka, tapi sebelum sedang ada peradilan terhadap manusia lain, orang-orang ini sudah mendapatkan ya semacam iqabnya. Di padang mahsyar ya kondisi berbeda-beda kan, sesuai dengan amalannya. Baik. Hadis yang kedua disebutkan di sini perbedaan lafaz. Ya, walladzi nafsi biyadihi ma 'alal adhi rajulun yamutu fayad'u ibilan aw baqaran aw ghanaman lam yu'addi zakataha. Demi jiwa, demi zat jiwaku di tangannya, tak ada seorang pun yang meninggal dunia di permukaan bumi ini yang dia meninggalkan unta atau sapi atau kambing yang tidak dia tunaikan zakatnya. Ya, maka kelanjutannya kecuali nanti pada hari kiamat datang dia dan seterusnya. Dan ini menunjukkan juga bahwa zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya oleh pemilik lalu dia meninggal dunia, itu akan menjadi hutang, dan itu adalah hutang seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu dikeluarkan sebelum dikeluarkan dibagikan warisan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yasurruni anna li uhudan dhahaba, aku tidak senang ya, tidak menggembirakanku jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Ta'ti alayya thalithatun. Datang kepadaku yang ketiga. Wa 'indi minhu dinarun. Aku memiliki dinar darinya. Illa dinarun ursiduhu lidainin 'alayya. Kecuali adalah satu dinar yang aku persiapkan untuk hutang yang wajib aku tunaikan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangan-angan punya harta banyak, kecuali ia punya harta yang apa yang harus dia tunaikan dari hutang, itulah yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari setelah sholat asar, setelah salam langsung dia berdiri, ya, langsung berdiri cepat melewati saf. Kemudian para sahabat kebingungan karena melihat ada kondisi yang mencemaskan. Kemudian Nabi kembali lagi. Sahabat tanya, kenapa? Kata Nabi SAW, saya memiliki harta sedekah. Saya tidak ingin datang malam sedekah itu belum dibagikan. Ya. Maka di sini kalau kita lihat, Allah Ta'ala alam, orang yang memiliki harta, kaya, boleh kaya? Boleh. Tapi adalah orang kaya yang banyak bersedekah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, namun hartanya yang banyak itu tidak pernah masuk dalam hati. Dia hanya sampai ke tangan, dia berikan. Ketika perang Tabuk, entah berapa dia keluarkan dengan jumlah yang sangat banyak sekali untuk kebutuhan perang. Yang tadi kita sebutkan dalam hadis, orang banyak harta dia termasuk orang merugi, kecuali orang yang banyak berinfak. Subhanallah, kalau harta ini kayaknya mungkin kayak orang menimba air dari sumur yang ada mata airnya, tak pernah habis. Semakin dikuras semakin keluar airnya, semakin dikuras semakin keluar airnya. Ya, tapi kalau tidak dikuras airnya segitu aja. Saya juga melihat, wallahu alam, pendekatannya orang yang bersedekah itu mirip dengan orang yang berdonor darah. Darah kita pasti sudah ada ukurannya dalam tubuh kita. Ketika diambil, ya, apakah berkurang darah kita? Untuk sementara pada saat dikeluarkan kurang dia. Tapi nanti besoknya kembali lagi dengan jumlah yang sama. Kita yang tidak pernah donor, ya darah kita segitu aja. Ya, orang yang pernah atau sering berdonor, darahnya segitu juga, tapi dia sudah memberikan manfaat yang banyak. Kalau di Arab Saudi, moto dari donor darah itu apa? Faman ahya faqad fakannama ahyana sajami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, sungguh dia telah menghidupkan jiwa yang banyak. Kenapa? Karena darah ini Orang yang butuhkan darah, ada darah diberikan, kalau tidak dia bisa mati. Ya, seakan-akan dia menghidupkan manusia yang banyak. Nah, kita bawakan kepada sedekah, orang yang punya harta tidak mengeluarkan sedekah, ya segitu juga hartanya. Tapi ketika dia keluarkan, hartanya kembali lagi segitu. Tapi dia sudah memberikan manfaat. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, coba kita lihat kalau ada pertanyaan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Maaf Ustaz, maaf di luar tema. Apakah boleh menggugurkan kandungan yang sudah berjalan 3 bulan? Di mana kata dari kandungan tersebut tidak berkembang dengan baik? Maaf. Kalau dipaksakan kemungkinan anak yang akan lahir akan cacat. Yang pertama, menggugurkan kandungan hukumnya adalah haram apabila dia sudah terbentuk dalam bentuk janin walaupun belum umur 4 bulan. Kalau menggugurkan janin setelah 4 bulan sama dengan pembunuhan jiwa, karena dia janin yang sudah ditiupkan ruh, maka sama dengan membunuh jiwa. Kalau sebelum umur 4 bulan belum ada ruh, tetap haram. Nah, sesuai dengan yang pertanyaan di sini bahwa diprediksi anak tidak berkembang dengan baik. Saya melihat tetap tidak boleh untuk digugurkan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Kalaupun lahir dalam keadaan cacat, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk Anda untuk ini. Ulama mengatakan yang boleh digugurkan itu kalau seandainya menyebabkan hilangnya sebuah nyawa. Misalkan kalau dipertahankan, maka boleh jadi ibunya akan maka di sini melihat mana yang lebih ringan mudaratnya, karena dalam kondisi darurat. Saya pernah diundang oleh rumah sakit untuk memusyawarahkan kondisi satu janin dari seorang ibu penderita jantung. Jadi jantung kita ini ada listriknya. Ya, subhanallah, di M. Jamil itu ada seorang dokter perempuan ahli kelistrikan. Ya, listrik dalam tubuh ini. Jadi kondisi itu ada seorang ibu, kalau seandainya kondisi tertentu dia bisa jantungnya itu berhenti. Nah, perlu ada yang menggenjotnya, kayak alat yang itu alat yang dipakai itu kuat itu, katanya seperti tendangan 6 ekor kuda. Nah itu ditanam ya di dalam tubuh pasien itu. Kalau seandainya berhenti, dia otomatis memberikan sinyal mengejutkan jantung itu supaya itu anu lagi. Nah, ketika datang itu cukup mengejutkan dan sangat berat. Kita aja kadang-kadang ada jantung kita berdebar itu. Itu berdebar itu sebenarnya katup itu tidak sampai ke bawah, tidak sampai menutup, dia sudah terbuka lagi. Nah, itu ketika kita kadang-kadang sempoyongan kita malah. Itu ketika bunyi jantung kita yang tidak stabil aja, sudah tidak seimbang, kita sudah kayak tergoyang. Untuk menjaga supaya ini terus jantungnya tetap memompa, dia harus minum obat. Nah, kalau minum obat itu boleh jadi dia berpengaruh kepada janin. Ya, tapi itu hanya kemungkinan. Dikhawatir nanti janinnya cacat gitu. Ketika rapat semua, masya Allah, saya lihat tidak semena-mena di rumah sakit itu untuk mengambil sebuah keputusan. Di situ ada ahli jantung tentang kelistrikan, ada dokter kandung, ada dari unsur pemerintahnya yaitu rumah sakit, kemudian kita dari pertimbangan agama sampaikan, ya ada musyawarah itu, akhirnya ya diputuskan tetap dijaga janin. Tadi diprediksi mungkin boleh jadi nanti akibat dari obat ini akan menjadikan anak cacat dan yang lain. Nah, setelah dikaji kembali, yaitu tidak, insya Allah tidak berpengaruh. Saya tidak tahu apa informasi itu sudah sekian tahun yang lalu, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita coba lihat nanti, kalau saya ingat untuk masalah ini, bisa kita tanyakan bagaimana pasien ini, apakah sudah, bagaimana anaknya dilahirkan, ya. Walhasil, dari yang tadi yang bertanya, ya, kita adalah bagian yang tidak bisa kita melihat apa yang pasti di dalam janin, di dalam kandungan. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oh, bisa dilihat dengan alat sekarang. Ya, mungkin boleh jadi. Akan tetapi apa yang akan berubah di dalamnya kita tidak tahu. Ya. Dan kalau seandainya dia lahir dalam keadaan cacat, kita juga tidak tahu apa yang akan bisa kita terima. Kalau seandainya cacat dia, kemudian dia meninggal dunia masih dalam keadaan masih bayi, ya, atau sebelum sebelum baligh, itu bisa menjadi salah satu penyebab terhalangnya atau terhijabnya orang tuanya dari api neraka. Subhanallah. Tapi kalau dia gugurkan, dia dapat dosa. Mana yang mau kita pilih? Mau milih dapat pahala atau mau dapat dosa? Boleh jadi ini apabila kita pelihara, itu penyebab rezeki kita lebih banyak. Wallahualam, kita tidak tahu. Maka adalah kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya yang berhubungan tadi adalah nyawa, maka di sini dilihat mana yang paling kecil mudaratnya melanjutkan menghilangkan janin atau menghilangkan nyawa ibunya, begitu. Nah, ini kan perlu ditinjau secara hukum syarak. Yang kedua, zakat harus diberikan fakir miskin. Kalau sedekah, apa boleh diberikan kepada orang bukan fakir miskin? Sedekah itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau ke orang kaya, namanya hadiah. Ya, hadiah kalau ke orang kaya. Boleh ngasih hadiah kepada orang kaya. Zakat ke orang kaya boleh kalau dia adalah mu'alaf, orang yang harus didekati hatinya walaupun dia orang kaya. Ya, tapi kalau seorang muslim ya kaya, ya jangan, bukan tidak berhak dia mendapatkan. Dia adalah bukan sedekah, ada hadiah. Tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian saling mencintai. Ya, memberikan kepada orang ada hibah namanya ya. Kalau hadiah itu untuk dalam rangka kita saling mencintai, hibah pemberian dalam memberikan manfaat sudah diberikan, itu hibah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan ya, silakan. Adakah qadha untuk zakat? Ada. Zakat yang belum dibayar, bayar. Ya. Karena itu adalah hutang. Ya, harus dia tunaikan. Kalau seandainya seorang dia punya harta yang dipinjam oleh orang, lalu orang itu berhutang, kalau seandainya hutang, ada namanya hutang terbagi dua, hutang lancar, hutang tidak lancar. Hutang lancar, kapanpun kita minta dia akan bisa memberi, maka harta itu termasuk dihitung keluarkan zakat per tahun. Tapi kalau tidak lancar, kita lihat orangnya kehidupannya susah, enggak mungkin bayar hutang, maka tidak dikeluarkan setiap tahun. Ketika harta itu sudah kita terima, kita keluarkan hanya untuk satu tahun. Ya. Tapi kalau seandainya dulu saya lalai tidak mengeluarkan zakat, sekarang baru saya tahu, tahunya harus keluar zakat, ya sudah kita tunaikan zakat hutang. Ya, hitung di apa namanya, dabalkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita mengqadha zakat kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.